tak fikir baik di ragule gaselon ke dinda si penuh hati kan kurang sangsi ngan ragu hati tapi ulun bang hati han sabar si oga lon ja ledekan lon memang lon han salah mata cita-cita halun bilaginya harapan lam hati semoga belina saling curiga kasih setia saling mengerti bangkuh cinta tanya dua mesinar dan mecahaya jangan.